Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan sifat haji dan umrah. Kita sampai pada sifat setelah persiapan ihram, siap untuk berihram, kemudian berihram. Berihram itu apa? Berihram adalah niat dalam hati, dalam kalbu untuk melaksanakan nusuk, manasik. Apakah memiliki qiran, yaitu menggandengkan haji dan umrah, ataukah tamattu, umrah dulu kemudian nanti di ketika waktu berhaji tiba ya dilanjutkan dengan haji, dan ini yang lebih utama, ataukah ifrad, yakni menyendirikan haji. Dan tidak disunnahkan melafadzkan niat, ya, hukum melafadzkan niat pada seluruh ibadah termasuk haji. Hukumnya bid'ah. Di sini telah kita pelajari bahwa lebih utama ihlalnya baca talbiyah yang menandai dia sudah berihram, yakni dia sudah berniat, yaitu dilakukan idza istawa 'ala dabbatih, apabila di atas kendaraan. Baik. Jadi dikatakan, dijelaskan pula di sini bahwa disukai, sunnahkan ihlalnya, talbiyahnya yang menandai ihramnya dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Bagaimana caranya sudah dijelaskan. Bagaimana cara menghadap ke arah kiblat, ya, jika kendaraannya dan dikendarainya memang hadap ke arah kiblat, ya, itu cukup. Jika kendaraannya tidak menghadap ke arah kiblat, maka posisi dia di atas kendaraan itu dia ubah mengarah ke arah kiblat. Kemudian mengatakan pertama sebenarnya disebutkan di sini wa yuhillu binusukihi alladhi yuridu, dia berihlal baca talbiyah dengan nusuk yang dia inginkan, dan ini bukan melafadzkan niat, ini bagian dari zikir ihlal talbiyah yang disunnahkan dengan mengatakan jika dia memilih tamattu', ya, atau kita mulai dari qiran, yaitu hajinya Nabi SAW, qiran, menggandeng haji dan umrah, mengatakan labbaik Allahumma bi hajjatin wa umratin. Ya. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Allahumma, ya Allah, bihajjatin wa umratin, dengan menunaikan haji dan umrah. Jika dia memilih tamattu, dan itu yang lebih utama, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada para sahabat yang tidak membawa hadi untuk mengubah menjadi tamattu, Nabi tidak memilih tamattu karena bawa hadi dari awal. Nah, yang tidak bawa hadi, ya, sejak dari keberangkatan, maka ini yang dipilih tamattu. Berarti umrah dulu niatnya. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik atau labbaik Allahumma bi umratin. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, untuk berumrah. Yang memilih ifrad, dan ini yang paling rendah tingkat keutamaannya. Ya. Karena hanya dapat haji, maka berarti dia membaca labbaik Allahumma bihajjatin. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan berhaji, untuk berhaji. Jadi tadi ya, jadi tergantung jika qiran berarti labbaik Allahumma bi umratin wa hajjatin atau umratan wa hajjatan. Bisa pakai ba, bisa juga tidak pakai huruf ba. Maknanya sama. Aku penuhi panggilan ya Allah untuk berhaji dan berumrah. Ya, dengan berhaji dan berumrah. Jika tamattu berarti umrah dulu. Umrah saja berarti. Labbaik Allahumma umratan. Karena nanti hajinya nanti. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah. Labbaik Allahumma umratan atau bi umratin. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Nah. Jika ifrad haji saja berarti labbaik Allahumma bi hajjatin atau hajjatan tanpa ba. Ya. Aku pun dipanggilmu ya Allah untuk berhaji. Setelah itu bacaan yang kedua setelah itu yaitu apa yang disebutkan di sini, apabila orang yang berihram itu ya khaufu min a'iqin yamna'uhu min itmami nusuki. Apabila orang yang berihram ada kekhawatiran, ada penghalang yang menghalangi dia menyempurnakan nusuknya. Apakah sakit atau ada ya penjahat, perampok atau semisal itu. Nah, yang bisa jadi penghalang. Ya. Nah. Hilang nafkahnya, hilang uangnya, tidak bisa lanjut dalam perjalanan. Atau apa saja. Atau bahkan wanita. Ya. Wanita hamil misalkan khawatir melahirkan nifas. Atau wanita yang suci tapi khawatir datang haid. Sedangkan dia tidak bisa menyelesaikan nusuknya dikarenakan jamaah yang jauh dari negeri yang jauh seperti Indonesia ya. Kan terbatas waktunya. Dibatasi. Ya, sudah ada tiket pulang pergi. Khawatir haidnya belum selesai. Misalkan sudah harus pulang. Nah, ya. Jadi penghalang-penghalang yang bisa menghalangi dia menyempurnakan nusuknya. Jika ada kekhawatiran seperti itu, maka membaca setelah tadi itu membaca ya. Allahumma inna mahilli haythu hadastani. Nah, mahilli haythu hadastani. Apa artinya? Ya, ya Allah, sesungguhnya mahilli tempat aku tahallul, keluar dari ihram, melepaskan diri dari ihram. Haitsu di tempat mana saja habastani engkau ya Allah menahanku. Menakdirkan adanya penghalang di situ tertahan sehingga tidak bisa menyelesaikan nusuk sehingga terpaksa harus tahallul melepaskan diri keluar dari ihram tanpa menyelesaikan nusuk. Jadi menurut para ulama yang menulis kitab ini, istirad ini namanya istirad ya, an yastirad, yani ini istirad namanya, persyaratan. Persyaratan ini hanya disunnahkan, dilakukan apabila ada kekhawatiran, muncul kekhawatiran itu terjadi pada dirinya. Artinya, jika kondisi baik-baik saja, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran akan terhalangi, tertahan, maka tidak disunnahkan melakukan persyaratan ini. Ini juga pendapat Ibnu Utsaimin, bahwa ini hanya dilakukan ketika ada kekhawatiran. Ya, ada kekhawatiran terhalangi oleh suatu penghalang yang disebutkan tadi contoh-contohnya. Pendapat kedua, mengatakan ini adalah sunnah secara mutlak, meskipun tidak ada kekhawatiran. Ala kulli hal, bagaimanapun juga keadaan, yang jelas disunnahkan melakukan ini. Jadi baca saja setelah Allahumma labbaika umratan misalkan, atau labbaika Allahumma hajjatan umratan dan seterusnya. Setelah itu baca saja nih, meskipun tidak ada khawatiran tetap baca ini, persyaratan ini, yaitu in habas inna mahilli haitsu habastani, yang di sini ya. Nah, sesungguhnya tempat halku adalah ialah di tempat engkau menahanku ya Allah. Atau konteks lainnya disebutkan ulama, semisal ini, in hadasani hadis, apabila ada penghalang yang menahanku menyempurnakan nusuk, famahilli haitsu hadastani, maka mahilli tempat aku tahallul di mana saja engkau menahanku. Nah, yang mengatakan ini disunnahkan secara mutlak, khawatir atau tidak khawatir, baca saja. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz, dan Syekh Al-Albani. Jadi berbeda dengan Ibnu Utsaimin dan para penulis di sini yang mengatakan ini hanya diamalkan, disunnahkan saat ada kekhawatiran. Jika tidak khawatir, tidak disunnahkan. Pendapat yang lain mengatakan disunnahkan secara mutlak. Khawatir atau tidak khawatir, disunnahkan melakukan persyaratan ini. Ini yang dipilih Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani. Mereka menguatkan pendapat ini dengan alasan, ya, yang namanya situasi kondisi yang tidak terduga, ya kita tidak tahu. Ya, siapa yang kira tiba-tiba nanti sakit atau terjadi ini dan itu sehingga terhalangi. Begitu. Sehingga amannya ya memberi persyaratan seperti ini. Nah, adapun pendapat yang mengatakan itu hanya ketika ada kekhawatiran, yang diterjemah Ibnu Utsaimin mengatakan Nabi Alaihissalam tidak pernah memberi arahan secara umum kepada para sahabat melakukan itu. Ya. Akan tetapi itu hanya ke orang tertentu. Nah, wajib yang kondisinya mengkhawatirkan. Jadi jika dikembalikan kepada hadis, maka berarti yang sesuai keadaan itu saja yang memang mengkhawatirkan. Wallahu a'lam. Nah, ya. Yang jelas, pertanyaannya sekarang, apa faedahnya persyaratan ini? Nah, ini yang kita ingin bahas. Apa gunanya persyaratan tersebut? Mahilli haythu habastani. In habasani habisun fa mahilli haythu habastani. Apa tujuan, apa gunanya persyaratan ini? Dibandingkan jika tidak ada persyaratan ini, apa bedanya? Gunanya, jika benar-benar terjadi, Allah takdirkan ada penghalang, tiba-tiba sakit dan tidak sembuh-sembuh, ya, tidak bisa menyempurnakan hajinya, umrahnya, maka dia bisa tahallul di tempat dia tertahan di situ oleh penghalang tanpa bayar hadi. Tanpa hadi. Gratis. Gratis. Hah? Tanpa tebusan, tanpa fidyah hadi, menyembelih hadi. Tidak berlaku padanya ayat fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Apabila kalian tertahan dari penyempurnaan haji dan umrah, maka sembelilah hewan hadi. Tidak berlaku itu. Kenapa? Karena ada persyaratan. Jika tidak ada persyaratan, kemudian benar-benar terjadi, nah, dia tahallul keluar dari ihramnya karena tidak bisa menyempurnakan nusuk, tapi tidak gratis. Harus bayar fidyah yang beli hadi. Sesuai ayat tersebut, fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Seperti yang dialami oleh Nabi SAW pada peristiwa umrah Hudaybiyah yang gagal. Karena tertahan di Hudaybiyah, tidak ditahan oleh kufar Quraisy, tidak boleh masuk Makkah. Terpaksa tahallul di situ, nyembeli hadi. Nah, jadi yang tidak memberi persyaratan itu, kadang benar-benar terjadi, ada yang menghalangi, sakit atau yang lainnya. Ya. Yang dicontohkan tadi. Ya, wanita misalkan tiba-tiba nifas yang hamil ya atau haid dan tidak bisa menggunakan nusuk, maka, nah, itu tadi gunanya tahallul tanpa bayar hadi. Jika tidak ada persyaratan, maka harus bayar hadi. Tayyib. Ya, nah, ini penjelasannya. Kemudian dikatakan di sini tadi setelah ini yang ketiga yang dibaca apa tadi? Wa yaqul Allahumma hadhihi hajjatun la ria'a fiha wa la sum'ah. Ini yang ketiga. Nah, berurutan itu. Ya Allah, hadhihi hajjatun, semoga ini merupakan haji yang la ria'a fiha wa la sum'ah, yang tidak mengandung ria' dan sum'ah. Dan ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tambih, peringatan, ya, bagi pelakunya dengan mengucapkan ini. Wallahul musta'an. Sebagai telah dijelaskan, nas'alullah al-ikhlas. Semoga memberi kita, Allah memberi kita keikhlasan fi kulli amal. Ya. Sebagian orang berhaji, berumrah, ketika sudah berhaji, pulang haji, umrah, dengan penuh bangga menceritakan, ya, apa yang telah dia kerjakan agar didengar oleh orang, diketahui oleh orang, agar dipuji. Masya Allah, begini hajinya, begini umrah. Bahkan di zaman kita sekarang, sebelum pulang sudah bisa diceritakan. Sedang berhaji, sedang berumrah, sudah bisa diceritakan. Selfie. Kirim. Facebook, kirim WA, kirim, saya sedang wukuf, saya sedang ini dengan khusyuk, saya sedang berdoa di Ka'bah ini dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu kan? Kenyataannya begitu. Ini semua mengkhawatirkan. Pahalanya hilang. Ingin dilihat, ingin didengar agar dipuji. Ini dibaca sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membacanya. Baik dia qorin, qiran ataukah ifrad ataukah tamattu. Ya, karena yang tamattu meskipun dia berumrah dulu tapi tetap nanti akan dilanjutkan. Ya. Tahun itu juga di safarnya itu akan dilanjutkan nanti dengan haji, ihram haji berikutnya di tanggal 8 Dzulhijjah di hari Tarwiyah. Jadi itu rangkaian dari hajinya, hanya saja tamattu namanya. Ya, maka juga disunahkan baca ini. Allahumma hadi hajjatun la ria fiha wa la sum'ah. Yang keempat berikutnya baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Wan ni'mata, ni'mat. Lak, hanya milikmu. Wal mulka, dan kekuasaan hanya milikmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan hanya milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ya. Talbiyah ini yang kemudian terus diulang-ulang. Ini syiarnya haji, umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak sepanjang perjalanan. Ya. Talbiyah ini diperselisihkan oleh ulama dari segi hukum. Ada yang mengatakan ini wajib merupakan syarat sahnya ihram. Ada yang menganggap ini syarat sahnya ihram, wajib syarat sahnya ihram. Ada yang mengatakan ini hanya sunnah. Ini hanya sunnah karena ihram itu hakikatnya di hati, niat untuk mengerjakan nusuk. Adapun ini ya hanya menandai bahwa dia sudah berniat berihram, ditandai dengan talbiyah yang dia baca. Itu hanya sunnah. Wallahu a'lam. Talbiyah Nabi alaihi salatu wassalam hanya ini. Ini. Yang warid dari Nabi hanya ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Wa kana as-sahabatu yazidun, dan para sahabat yang para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menambahkan yang berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambahkan talbiyah mereka dan itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazidu, mereka menambahkan labbaik dzal ma'arij, labbaik dzal fawadil, labbaik dzal ma'arij, labbaik, aku penuhi panggilanmu, dzal ma'arij, pemilik, wahai pemilik al-ma'arij. Al-ma'arij itu derajat, pemilik ya. Derajat-derajat yang tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah Maha tinggi zatnya, dirinya di atas arasy, di atas seluruh makhluk. maha tinggi. Ya, sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya. Seperti pada ayat minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Allah pemilik ma'arij. Ta'arujul malaikat warruhu ilaihi fi yaumin kana bakdaruhu 50,000 sanah. Malaikat dan ruh naik menuju Allah. Jadi Allah di atas. Ya. Itu makna dzil ma'arij. Labbaika dzil fawadiri, aku penuhi panggilanmu. Dzal fawadili, wahai pemilik keutamaan-keutamaan. Artinya, jika ada yang ingin mencontoh sahabat dengan menambahkan pada talbiyahnya apa dibaca oleh sahabat tersebut, labbaik Allahu labbaik dzal ma'arij labbaik dzal fawadili, maka itu boleh. Ada contohnya dari para sahabat. Ya. Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam manasik haji dan umrah bahwa iltizamu talbiyatihi sallallahu alaihi wasallam afdalu wa in kanat ziyadatu alaiha jaizatan لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. Maknanya kata Al-Albani, menekuni talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini saja, ini talbiyahnya Nabi, menekuni ini lebih utama. Wa in kanat ziyadatu 'alaiha jaizatan, meskipun menambahkan atas talbiyah Nabi itu tambahan, itu boleh dengan dalil persetujuan Nabi alaihi wasallam kepada orang-orang dari kalangan sahabat yang menambahkan atas talbiyah beliau alaihi wasallam. Mereka menambahkan dengan ucapan mereka, labbaika dzal ma'ariji labbaika dzal fawadili. Baik, jadi begitu. Mencukupkan dengan talbiyah Nabi itu yang diulang-ulang, ya, itu cukup, sudah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mau ditambah sebagaimana dilakukan para sahabat, itu juga hal yang baik dan boleh. Ya, tidak ada masalah. Tayyib. Wa yusannu an yarfa'a sawtahu bitalbiyah. Dan disunnahkan meninggikan suara, mengeraskan suara dengan talbiyah. Keraskan suara, labbaik Allahumma labbaik labbaik, dan seterusnya begitu. Keraskan suara. Ya. Di sini tidak ada pengkhususan, hanya laki-laki kan? Mereka mengatakan disunnahkan, ya, mengeraskan suara. Artinya, ya, masalah ini, sunnah ini juga berlaku bagi wanita. Nah, wanita juga mengeraskan suaranya dengan talbiyah, selama dengan syarat tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Berdasarkan atsar Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan ini yang ditetapkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam manasiknya, manasik haji dan umrah. Atsar Aisyah radhiyallahu anha mengeraskan suara. Adapun jika khawatir timbul fitnah, jika para wanita juga baca talbiyah dengan keras, khawatir muncul fitnah, ya, dengan suara mereka, maka dicukupkan dengan suara yang pelan, yang hanya didengar oleh orang yang di sampingnya saja, ya. Tayyib. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Manhaj Liman Arada Al-Hajj Wal-Umrah karya Al-Uthaymin. Nah, berarti dengan ini, ya, seseorang sudah berstatus sebagai apa? Muhrim. Jika laki-laki, jika wanita, muhrimah, sudah berihram. Nah, dia pun terikat dengan aturan-aturan ihram yang telah kita pelajari, yang tidak boleh dilanggar selama berihram. Sepanjang perjalanan dari miqat, ya, setelah berihram, terus memperbanyak talbiyah. Ya, itu syiar haji, syiar umrah, terus memperbanyak talbiyah sepanjang jalan, ya, perjalanan menuju Makkah. Jika sampai di Makkah, nanti pertemuan berikutnya. Fadhlu. Jazakumullah khairan.